Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله. إن شاء الله pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi Was-Sunnah. Masuk pada masalah yang ketujuh. Al-Mas'alatu As-Sabi'ah, Waqtun Niyati fi Sawmi wa Hukmuha. Waqtu Niyat dalam melaksanakan saum dan hukumnya. Yajibu ala sa'imi ayyanuya siyam. Wajib bagi yang berpuasa untuk berniat puasa. Wahia ruknun min arkanihi kama wada. Niat dalam berpuasa ini merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun puasa sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Nah, ya. Di mana rukun puasa? Niat, kemudian menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini rukun puasa. Ya. Ada dua, niat, kemudian yang kedua imsak. Nah, telah kita jelaskan masalah ini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang tergantung dengan apa yang dia niatkan. Sehingga jelas dari hadis ini tentang wajibnya niat dalam melaksanakan amalan-amalan, termasuk di antaranya dalam melaksanakan saum. Nah, harus ada niat yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ya, seseorang misalkan biasa tidak makan di siang hari. Nah, untuk membedakan kebiasaan ini dengan ibadah, yaitu dengan niat. وَيَنْوِيهَا مِنَ اللَّيْلِ بِسْيَامِ الْوَاجِبِ. Dia meniatkan puasa di malam hari dalam puasa wajib. Qasawmi Ramadan wal kafarah wal qadha wan nadar. Seperti puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa qadha dan puasa nadar. Ini di antara puasa-puasa yang diwajibkan. Ya, puasa Ramadan, kemudian juga kafarah, kemudian qadha dan nada. Nah, mesti berniat di malam hari. Ya. Walau qabla al-fajri bi daqiqatin wahidatin. Walaupun satu menit sebelum terbitnya fajar. Ini masuk berniat di malam hari. Ya. Tapi niat di sini bukan berarti diucapkan. نويت صوم غد أن أداء فرض شهر رمضان إلى آخره. Misalnya, bukan demikian. Dikarenakan mahallu niyyah al-qalbu. Tempatnya niat itu ada di dalam hati. Ya. Nah, tatkala kita misalkan ya hendak tidur, berniat besok mau berpuasa, sudah dianggap niat. Atau tatkala kita makan sahur, sudah ada niat untuk berpuasa. Nah, liqauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyiti siyam qabla al-fajri fala siyama lah. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari untuk berpuasa sebelum terbit fajar, maka tidak sah puasanya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Walaupun ulama berselisih tentang kesahihannya, tapi di antara para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mensahihkan hadis ini. Ya. Walaupun sebagian mengatakan hadis ini yang rajih mauquf. Nah, mauquf kepada Hafsah. Nah, dan juga datang dari riwayat yang lain mauquf kepada Ibnu Umar. Ya. Dan dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya hadis ini mauquf. Jadi bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ucapan Hafsah radhiyallahu taala anha atau ucapan Ibnu Umar. Nah. Ya. Ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Abu Hatim, Imam An-Nasa'i, Imam Ad-Darqutni, Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, menyatakan hadis ini mauquf. Mauquf maknanya disandarkan kepada sahabat. Ya, yaitu Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anha. Ya. Dan dalam riwayat yang lain mauqufnya kepada Ibnu Umar. Nah, adapun disandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sahih. Sahih rajih hadis ini mauquf. Wallahu a'lam. Nah, jadi walaupun hadis ini mauquf, tapi ada dalil yang sangat jelas yang saya sebutkan tadi. Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niatnya. Nah, tentang masalah ini ada khilaf di antara para ulama tentang berniat di malam hari dalam puasa wajib. Ya. Kalau jumhur ulama, kebanyakan para ulama, di antaranya Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihim ajma'in, berpendapat tentang wajibnya berniat di malam hari. Ya, dalam puasa wajib. Nah, mereka berdalil dengan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Ya. Di antaranya hadis yang umum, innamal a'malu binniyat. Berdalil juga dengan hadis Hafsah tadi yang disebutkan. Ya, tapi pendapat yang kuat, hadis tersebut mauquf kepada Hafsah radhiyallahu taala anha. Beda pendapat dengan Abu Hanifah yang mengatakan sah-sah saja kalau niatnya itu sebelum tergelincir matahari. Dalam puasa Ramadan, begitu juga puasa Nadar. Tapi kalau dalam puasa Qadha dan puasa Kafarah, tidak sah kecuali berniat di malam hari. Ini menurut Abu Hanifah. Nah, berdalil dengan ucapan Nabi SAW ketika hari Asyura. Di mana kita tahu bahwasannya puasa Asyura itu, ya, sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, puasa Asyura hukumnya apa? Wajib. Ya. Tapi ketika turun ayat tentang wajibnya puasa Ramadan, puasa Asyura, yang asal hukumnya itu wajib berubah menjadi sunnah. Nah, Nabi SAW berkata ketika hari Asyura, "Man kana sa'iman falyutimma sawmahu." Barang siapa yang berpuasa, maka hendaklah sempurnakan puasanya. "Wa man kana akala falyutim baqiyata yaumihi." Dan barang siapa yang sudah makan, maka hendaklah sempurnakan sisa harinya. Ya. Ini diucapkan oleh Nabi SAW ketika siang hari. Di hari Asyura. Ya. Yang ketika itu diwajibkan melaksanakan puasa Asyura. Nah, barang siapa yang dia berpuasa, maka sempurnakan puasanya. Dia berbuka. Ya. Dan barang siapa yang sudah makan, maka tahan. Ya. Dengan menyempurnakan sisa harinya, tidak makan. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Semakna dengan hadis Salamah bintul Aqwa dan hadis Rubai' bintu Mu'awid radhiyallahu anhuma. Baik. Dari dua pendapat ini, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, yaitu pendapat jumhur ulama yang menyatakan wajibnya niat di malam hari dalam puasa wajib. Nah, baik itu puasanya puasa Ramadan, ataukah puasa nazar, puasa kafarah, atau puasa qadha. Kalau itu puasa wajib, maka wajib berniat di malam hari. Ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah, dan juga Al-Imam An-Nawawi, begitu juga Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah, dan juga Al-Imam As-Sunani dan Imam Ash-Shawkani rahmatullah alaihim ajmain. Ya. Adapun dalil yang dipakai oleh Abu Hanifah, dijawab oleh Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Begitu juga dijawab oleh Al-Imam Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala. Ya. Bahwasanya niat, nah, dibolehkan atau sah ketika itu di siang hari hari Asyura. Kenapa? Dikarenakan tidak mampu untuk kembali lagi ke malam sebelumnya. Nah, dan juga dikarenakan dimulainya kewajiban puasa Asyura itu sejak siang. Maksudnya ketika siang baru ada perintah tentang wajibnya puasa Asyura. Nah, dan sebelumnya tidak diwajibkan ketika di malam hari. Ya, berbeda dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan jelas. Ketika datang bulan Ramadan, maka wajib puasa Ramadan. Faman syahida minkum as-sahra falyasumhu. Ya, barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Adapun puasa Asyura ketika itu, ya, ada yang berpuasa, ada yang tidak. Ketika siang harinya, baru Nabi memerintahkan untuk berpuasa. Ya, sehingga barang siapa yang dia telah berpuasa, maka sempurnakan puasanya. Dan barang siapa yang telah makan, telah minum, maka tahan. Sempurnakan sisa harinya dengan berpuasa. Ya, sehingga ada perbedaan di sini. Nah, dikarenakan ketika itu dimulainya perintah untuk melaksanakan puasa Asyura ketika siang hari. Untuk kembali ke malam hari, tidak memungkinkan. Nah, sehingga para sahabat ketika itu yang sudah makan pun kemudian menahan diri, ya, untuk berpuasa Asyura. Nah, jadi pendapat yang kuat, kalau puasanya puasa wajib, maka wajib berniat di malam hari. Nah, kita lanjutkan pembahasan yang kita dalam kitab ini. Faman nawa sauman fin nahari wa lam yad'am syai'an lam yujzi'hu illa fi siyami tatawwu. Barang siapa yang berniat untuk puasa, niatnya di siang hari, dan dia belum makan sesuatu apapun, maka tidak sah puasanya kecuali pada puasa sunnah. Ya. Barakallahu fikum. Misalkan dia berniat puasa qada. Ini buahnya puasa qada, salah satu dia ada puasa wajib. Ya. Puasa qada. Nah. Tapi tidak berniat di malam harinya. Ya. Ketika pagi hari dia belum makan apa saja, belum makan makan apapun. Nah, jam 9 pagi misalnya baru dia berniat untuk melaksanakan puasa qada. Ya. Walaupun dia belum makan makanan apapun, tapi tidak sah. Ya. Kenapa? Dikarenakan dia tidak berniat di malam hari. Nah, barakallahu fikum. Kecuali pada puasa sunnah. Fayajuzu binniyatin minan nahar. Boleh dalam puasa sunnah berniat di siang hari. Dengan syarat. Idza lam yad'am syai'an min aqlin aw syurbin. Ya. Apabila dia belum makan sesuatu apapun dari makanan ataukah minuman. Puasa Senin misalkan, di malam hari tidak berniat. Nah, ketika pagi hari dia belum makan apa-apa, kemudian belum juga minum apa-apa, mulai berniat jam 8 pagi misalkan. Ya. Dalam puasa sunnah sah-sah saja. Nah. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku pada suatu hari. Faqala hal indakum min syai'in? Rasulullah mengatakan, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan? Faqulna la. Kata Aisyah, tidak. Ya subhanallah, ini sederhananya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagai rasul, sebagai pemimpin kaum muslimin seluruhnya, tapi beliau sederhana sekali. Ya, sampai disebutkan tadi, di rumahnya tidak ada makanan yang bisa untuk dimakan. Nah, ya. Hal indakum min syai, apakah engkau memiliki sesuatu makanan? Ya. Sekali lagi kesederhanaan Nabi SAW. Bahkan dalam beberapa riwayat, banyak menyebutkan Rasulullah SAW sering menahan lapar. Ya. Barakallahu fikum. Sampai keluar rumah, bertemu dengan Abu Bakar, bertemu dengan Umar, dan sama-sama mereka pun menahan lapar. Ketika ditanya, ma akhrajakuma min baitikuma? Mereka mengatakan, ma akhrajana ilal ju'. Apa yang menyebabkan engkau atau kalian berdua keluar dari rumah-rumah kalian? Ya. Mereka menjawab, tidaklah mengeluarkan kami dari rumah-rumah kami, melainkan lapar. Subhanallah. Nah, sudah terbiasa mereka menahan lapar. Ya. Sehingga ketika orang-orang munafik ya, mencela Nabi dan para sahabatnya dengan mengatakan ulaika arwabu butunan ya, wa ajbanu indal liqa ya. Nabi dan para sahabatnya itu orang-orang yang suka mementingkan perut ya. Mereka adalah orang-orang yang pengecut ketika bertemu dengan musuh. Maka turun ayat. Qul abillah wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nah, katakan. Apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasulnya, kalian mengolok-olok. Ya, jangan kalian minta udzur. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ya. Kembali kepada hadis yang kita bahas. Ketika Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, apakah engkau memiliki sesuatu makanan? Kata Aisyah mengatakan tidak. Qala fa inni idan sha'im. Terus mengatakan, kalau begitu aku akan berpuasa. Dia kalimat ini. Kalau begitu aku akan berpuasa. Berarti niatnya sejak pagi tadi atau sejak ketika itu. Tidak di malam hari berniatnya. Nah. Ya. Ini pun ada khilaf di antara para ulama tentang berniat di malam hari dalam puasa sunnah. Kalau dalam puasa wajib tadi jelas. Ya, wajib berniat di malam hari. Nah. Adapun dalam puasa sunnah, kalau jumhur ulama, kebanyakan para ulama berpendapat tidak wajib berniat di malam hari dalam puasa sunnah. Nah, mereka berpendapat dianggap sah ketika memulai niat di siang harinya dengan syarat belum makan makanan apapun. Ya. Ini pendapat Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah. Berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang kita bacakan tadi. Ya, ketika Rasulullah SAW masuk ke rumahnya Aisyah kemudian bertanya apakah ada makanan, kata Aisyah tidak. Rasul mengatakan kalau begitu aku akan berpuasa. Nah, ya. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, ya. Bahwasanya hadis ini menunjukkan Nabi SAW memulai niat berpuasanya di siang hari. Ya, dengan ucapan fa inni shaim. Fa inni idan shaim. Kalau begitu saya akan berpuasa. Nah, ya, di mana dalam bahasa Arab fa di sini ya fa inni ini disebut dengan fa sababiyah dan alasan. Ya, kalau begitu nah saya akan berpuasa. Ya. Dikarenakan tidak ada makanan, maka saya akan berpuasa. Jadi, sehingga memulai niat ketika itu. Tidak di malam hari. Nah. Dan juga berdalil dengan perbuatan para sahabat. Ya. Mereka para sahabat pun banyak yang memulai saum sunnah di siang harinya. Tidak berniat di malam hari. Nah, tapi memulai niatnya di siang hari. Seperti Abu Darda, Abu Talha, Hudzaifah Ibn Yaman, Ibn Mas'ud, Anas Ibn Malik, Mu'ad Ibn Jabal, dan yang lainnya di antara para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, ya. Bahkan tidak diketahui ada sahabat yang menyelisihi apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat tadi. Nah, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Ibn Baz dan Syekh Al-Alamah Ibn Utsaimin rahmatullah alaihim ajma'in. Nah, berbeda pendapat dengan Imam Malik dan juga Dawud Al-Dhahiri kemudian Ibn Hazm. Ya, kemudian Imam As-Sunani dan Imam As-Syaukani berpendapat tentang wajibnya berniat di malam hari dalam puasa sunnah juga. Berdalil dengan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan dengan niatnya. Ya. Barakallahu fikum. Tapi dibantah dengan hadis Aisyah tadi yang menyebutkan perkara yang khusus. Dalam puasa sunnah, Rasulullah berniat mulai di siang hari. Nah, pendapat yang kedua ini dikuatkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau berpendapat tentang wajibnya berniat di malam hari dalam puasa sunnah juga. Nah, kemudian mereka menjawab hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dengan alasan dimungkinkan bahwa Nabi saw, ya, ketika itu sedang berpuasa, nah, kemudian datang ke rumah Aisyah dan hendak berbuka. Ya. Dan hendak berbuka. Kemudian bertanya apakah ada makanan. Nah. Ya. Ini dikuatkan dengan riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah. Dari Aisyah Ummul Mukminin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'tiha wa huwa shaim. Ini dalam riwayat Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Aisyah dalam keadaan berpuasa. Fa yaqulu asbaha indakum syai'un? Rasul mengatakan, apakah di pagi hari ini ada makanan, sesuatu makanan padamu? Kata Aisyah mengatakan, la, tidak ada. Rasulullah mengatakan, inni sha'im, sesungguhnya aku akan berpuasa. Ya, ini dari riwayat yang lain, riwayat Ahmad. Ada tambahan, Nabi SAW mendatangi Aisyah dalam keadaan berpuasa. Ya. Kemudian bertanya, apakah ada makanan? Rasulullah hendak berbuka di siang harinya. Tidak melanjutkan puasanya. Tapi ketika Aisyah mengatakan tidak ada, Rasulullah mengatakan, kalau begitu aku berpuasa. Nah, sebagai mengatakan maknanya, aku akan melanjutkan puasa aku. Yeah. Tapi, tambahan ini, tambahan yang disebutkan dalam Imam Ahmad, atau riwayat Imam Ahmad, tambahan wahwa sawim, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berpuasa. Nah, ya. Tambahan ini sebagai mengatakan ghairu mahfudhah. Ya. Tambahan yang tidak terjaga. Kenapa? Dikarenakan banyak rawi-rawi yang meriwayatkan hadis tersebut dan tidak ada tambahan wa huwa shaim. Nah, bahkan kebanyakan jalan-jalan hadis ini tanpa ada tambahan wa huwa shaim. Ya. Diriwayatkan Imam An-Nasa'i dari Fallas an Yahya bin Sa'id dengan sanadnya tanpa ada tambahan yang kita sebutkan tadi. Nah, dan juga ya, diriwayatkan oleh sejumlah dari kalangan rawi-rawi hadis ini dan tanpa ada tambahan wa huwa shaim. Rasul dalam keadaan puasa. Nah, ya. Bahkan sampai sebutkan ada 13 rawi ya, yang mereka meriwayatkan hadis ini dari Talhah bin Yahya tanpa ada tambahan wa huwa shaim. Nah, tanpa ada tambahan Rasulullah ketika itu sedang berpuasa. Ya, sehingga kesimpulannya tambahan ini tambahan yang laisat mahfudhah. Tambahan yang tidak terjaga. Ya, sehingga dengan ini, wallahu alam, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, pendapat jumhur ulama. Ya, yang berpendapat bolehnya niat di siang hari dalam puasa sunnah. Nah, adapun hadis innamal a'malu binniyat, ini tidak bertolak belakang. Nah, ya, dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kenapa dikatakan, ya, seseorang diberi pahala atas puasanya sejak dia memulai niat. Adapun sebelum itu, maka tidak diberikan pahala menurut pendapat yang sahih dari kalangan ahli ilmi. Ya, misalkan, ya, kita di Senin, hari Senin, bukan bulan Ramadan, hendak puasa sunnah Senin. Nah, ya, ketika pagi hari kita belum makan apapun. Nah, tidak makannya kita ini belum diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ketika dia mulai berniat, misalkan jam 8 paginya mulai berniat ingin berpuasa, maka sejak itu ketika dia menahan makan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna hadis innamal a'malu binniyat. sehingga dia bertolak belakang. Ya, dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah. Kalau seandainya diberikan pahala juga ketika sebelum niat, maka hadis innamal a'malu binniyat sifatnya umum, kemudian dikhususkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ini jawaban yang lainnya. Nah, innamal a'malu binniyat sifatnya umum, setiap amal dengan niat-niatnya. Dikarenakan saum ini dimulai sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, maka hendaklah berniat sebelum terbit fajar. Ini sifatnya umum. Ya. Sifatnya umum. Nah, tapi dikhususkan oleh hadis Aisyah dalam puasa sunnah, di mana Nabi SAW mulai berniat di siang hari. Nah. Tapi kita sebutkan tadi syaratnya. Ya. Syaratnya yaitu dia belum makan apapun sebelum memulai niatnya. Ya. Kalau dia berniat puasa sunnah di siang hari, syaratnya belum makan makanan apapun. Nah. Dan tidak melakukan perbuatan yang membatalkan saum. Ya. Paham maknanya. Sehingga, maaf-maaf saja. Kalau seandainya setelah terbit fajar, misalkan, ya, seorang berjima dengan istrinya. Nah, setelah itu dia belum makan apapun. Belum minuman apapun. Ya. Tiba-tiba setelah itu, wah, saya akan berpuasa. Misalkan, puasa sunnah. Sah nggak puasanya ini? Tidak. Kenapa dikatakan dia telah melakukan perkara yang membatalkan puasa? Nah, saya kita lanjutkan. Amma siyamul wajib fala yan'aqidu binniyatin minan nahar. Adapun puasa wajib, maka tidak sah dengan berniat di siang hari. Wala budda fihi min niyatil layl. Ya, wajib atau mesti padanya berniat di malam hari. Nah. Wa taqfi niyatun wahidatun fi bidayati Ramadan li jami'i syahri. Dan cukup satu kali niat pada permulaan Ramadan untuk semua hari-hari dalam sebulan. Ya. Wa yustahabbu tajdiduha fi kulli yawmin. Dan disunahkan untuk memperbaharui niat tersebut pada setiap harinya. Nah, ini tentang niat puasa di bulan Ramadan. Ya. Apakah ketika seorang berniat di awal bulan Ramadan, nah, untuk seluruh hari-hari di bulan Ramadan cukup, ataukah harus berniat setiap harinya? Nah, ya, di sini ada khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, apakah melazimkan mengharuskan niat setiap hari ketika melaksanakan puasa Ramadan, ataukah cukup satu kali niat saja untuk berpuasa di bulan Ramadan? Nah, jumhur ulama, di antaranya Imam Ahmad dalam riwayatnya yang masyhur, begitu juga Imam Asy-Syafi'i dan juga Abu Hanifah, ya, berpendapat tentang wajibnya niat pada setiap harinya. Nah, mereka memberikan alasan bahwasannya setiap harinya itu merupakan ibadah yang menyendiri. Ya, hari ini puasa Ramadan, ibadah yang menyendiri. Besok harinya puasa Ramadan lagi, ibadah lagi yang menyendiri. Nah, dengan alasan tidak merusak puasa di hari Ahad misalkan dengan rusaknya puasa di hari Senin. Ya. Sehingga menyatakan ini ibadah yang tersendiri. Nah, misalkan seorang batal di hari Seninnya, tidak merusak puasa yang dilakukan dari Ahadnya. Sehingga masing-masing hari itu tersendiri ibadah saumnya. Nah, adapun Imam Malik rahimahullahu taala dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad pada pendapat yang lainnya, ya, dan dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berpendapat bahwasanya Ramadan, ya, dan apa yang menyertainya ini di antara perkara yang disyaratkan untuk berurutan. Nah, sehingga cukup niat pada awalnya saja. Ya, selama tidak memutuskannya dikarenakan ada udzur. Kalau memutuskan ada udzur, maka dia mulai berniat lagi. Ini pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sehingga kalau satu niat untuk seluruh hari-hari di bulan Ramadan pun tidak mengapa. Kenapa? Karena ini berurutan. Terus melaksanakan puasa pada hari pertama, kedua, ketiga, sampai habis bulan Ramadan. Nah, ya, sehingga cukup satu kali niat saja. Kecuali kalau terputus, dikatakan ada udur. Ya, puasa Ramadan misalkan hari ke-10, dia safar, kemudian dia berbuka misalkan. Terputus ada udur. Nah, maka ketika itu dia memulai niat lagi. Ya. Barakallahu fikum. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan ini pendapat yang rajih insyaallah. Ya. Sehingga walaupun berniat ya satu kali untuk semua bulan atau semua hari-hari di bulan Ramadan, ini sudah cukup. Nah, berdalil dengan keumuman hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat-niatnya. Nah, dan juga ini merupakan satu ibadah, yaitu saum bulan Ramadan. Satu ibadah. Ya, hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ini dinamakan saum bulan Ramadan. Nah, sehingga cukup satu kali niat saja. Nah, dan ini pendapat yang rajih insyaallah. Ya. Yeah. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini yang kita bahas. Cukup satu kali niat pada permulaan Ramadan untuk semua hari-hari dalam sebulan tersebut. Tapi, ya, lihat dalam kitab ini. Wa yustahabu, disunahkan untuk memperbaharuinya setiap hari. Ya. Yeah. Barakallahu fikum. Kenapa muncul khilaf seperti ini? Dikarenakan akan semakin jelas ya, perbedaan ini dalam suatu masalah. Misalkan, ya, ada seseorang yang dia tertidur. Tertidur sebelum terbenam matahari. Nah, 6:30 sore misalkan. Yang dia sebelum terbenam matahari. Nah, dan dia tidak terbangun kecuali setelah terbit fajar. Ya. Mungkin ada orang semacam itu. Saking lelapnya mungkin tidur. Nggak ada yang ngebangunkan. Tidur sebelum maghrib. Nah, misalkan tadi jam 6 sore. Bangun-bangun setelah adzan subuh. Nah, ya. Baik jam 5 misalkan. Yang jelas setelah adzan subuh. Setelah terbit fajar. Nah, maka menurut pendapat jumhur, pendapatnya berarti tidak sah saumnya. Tidak sah saum hari tersebut. Kenapa? Dikatakan dia tidak berniat di malam hari. Nah, tapi kalau menurut pendapat yang kedua, sah puasanya. Dikatakan dia sudah meniatkan sejak awal Ramadan untuk berpuasa ya, di hari-hari bulan Ramadan. Paham? Ya. Atau lebih jelasnya lagi, misalkan saya sebutkan tadi. Di hari pertama. Ya. Dia berniat untuk berpuasa ya, di hari-hari bulan Ramadan. Nah. Ya. Pas hari keduanya, ya, hari kedua dia tertidur sebelum waktu berbuka puasa. Nah, ya, menjelang maghrib. Nah, kemudian bangun-bangun, ketika sudah adzan subuh. Ya, kalau menurut pendapat jumhur, nah, puasa yang dia lakukan setelahnya ini sah atau tidak sah? Nah, tidak. Sah. Kenapa? Dikatakan dia belum berniat di malam hari. Nah, tapi kalau menurut pendapat Imam Malik dan juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, puasanya sah atau tidak sah? Sah. Kenapa? Dikatakan ya, di awal dia sudah meniatkan puasa untuk seluruh hari-hari di bulan Ramadan. Ya, sehingga pendapat yang kedua ini pendapat yang rajih. Nah, pendapat yang kuat. Ya, cukup satu kali niat. Tapi kalau dia mau memperbaharui tiap hari pun tidak mengapa. Bahkan sebagian mengatakan sunnah memperbaharuinya setiap hari. Nah, tapi kalau terputus dengan udzur, nah ini mesti memperbaharuinya. Ya, pada suatu hari misalkan dia berpuasa dikarenakan sakit atau safar atau udzur yang lainnya, maka dia harus memperbaharui niatnya. Barakallahu fikum. طيب اوكي نحتفل الى هنا قاعده ثانيه فانا كم بقول اول اسئله bertanya ada yang memberikan faedah bahwa urutan sesuai sunnah dalam berbuka puasa adalah membaca basmalah yang pertama, yang kedua memakan kurma atau air, yang ketiga membaca doa berbuka puasa. Apakah urutan tersebut benar, Ustaz? Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Wallahu a'lam, yang jelas urutannya jelas pertama baca basmalah. Nah, kemudian dia memakan kurma. Ya, memakan kurma. Ini yang disunahkan ketika berbuka. Ya, kalau ada, kalau tidak ada, ya, bisa dengan air atau yang lainnya yang jelas menyegerakan berbuka puasa. Nah, adapun tentang doa, ini khilaf di antara para ulama. Nah, ya, Allahumma laka sumtu, ini jelas do'if dalilnya. Adapun tentang dahaba doma'u wa btalatil uruk wa sabatil ajru insya'Allah, ini pun khilaf di antara para ulama. Sebagian ada yang mensahihkan, sebagian juga ada yang mendo'ifkan. Wallahu a'lam bisawab. Nah, yang berdalil dengan sahih hadis tersebut. Nah, mungkin dilihat dari maknanya. Ya. Dari maknanya, ya, dahaba doma'u, telah hilang kehausan. Wabtalatil uruk, dan telah basah tenggorokan atau urat-urat dalam sini tenggorokan. Nah, ya, sehingga dengan makna ini mungkin memaknai ya, dia sudah masuk makanan. Ya, sudah masuk makanan, berbuka, kemudian membacakan doa tadi. Nah, telah hilang dahaga, telah basah tenggorokan dengan makan kurma atau minum air. Wasabatil ajr, dan telah tetap pahala, insyaAllah. Ya, mendapat dengan makna yang terkandung dalam doa tersebut. Ya. Ini bagi yang menyatakan sahih. Ya, tapi kita sebutkan tersilap dari para ulama. Sebagian ada yang menu'aibkan. Barakallahu fikum. Ilahuna alhamdulillah. Subhanallah bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.